بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan penjelasan hadis-hadis kitab Umdatul Ahkam, dan masih dalam pembahasan haji, terkhusus bab tawaf. Hadis yang ke-221 ya. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa ashabuhu dan para sahabatnya datang ke Makkah. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik mengatakan, innahu yaqdumu alaikum qaumun qad wahanatuhum humma Yathrib. Sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu kaum yang telah dibuat lemah oleh demam Madinah. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwata thalatha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Wa an yamshu baina ma baina ar-ruknain, dan agar mereka berjalan pada antara 2 pojok Ka'bah, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Walam yamna'hum an yarmulul ashwata kullaha illa al-ibqa'u alaihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka untuk lari-lari kecil di semua tawaf, kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada mereka, para sahabat. Ya. Pada hadis ini disebutkan salah satu daripada tuntunan pada saat melakukan tawaf, yaitu melakukan ar-ramal. Ya. Ar-ramal yaitu al-isra' fil mashyi ma'a taqarubil khuta. Jadi jalan cepat dan langkahnya pendek-pendek. Ya. Ya, bisa kita terjemahkan lari-lari kecil, ya. Atau boleh juga diterjemahkan jalan cepat. Kurang lebih intinya adalah di saat jalan tersebut, al-isra' fil mashyi, cepat tapi langkahnya pendek-pendek. Ya. Nah, dilakukan hal ini pada 3 putaran pertama. Dan berarti putaran berikutnya dilakukan tanpa romal, yaitu dengan berjalan kaki biasa. Ya. disebutkan dalam syarah oleh Syekh Al-Bassam pada kitab Taisir Al-Alam, istihbabur ramal fi kulli tawafin, disunnahkan ramal di atau sebelum ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ramalu fil ashwati thalathatil awal, nabi dan para sahabat melakukan ramal di tiga putaran pertama terkecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Faqad rakhasa lahum fi tarkihi ibqa'an 'alaihim. Dan Nabi SAW memberikan keringanan pada mereka untuk tidak lari-lari kecil antara dua rukun itu karena Nabi kasihan kepada para sahabat. Ya. Kemudian wasayat istihbabuhu fi kulli salat wa tahqiq al-bat fil hadits alladhi ba'dahu. Kemudian beliau akan menjelaskan bahwa kemudian disunnahkan pada seluruh tawaf yang tiga itu. Ya. Pada seluruh tawaf yang tiga tersebut. Nah, artinya di sini bahwa di sini dibedakan antara tiga putaran pertama, yaitu dengan lari-lari kecil, dengan putaran selebihnya, yaitu empat putaran yang tersisa. Dan ternyata sunnah ini ada sebab musababnya. Ya. Sebab musababnya disebutkan pada hadis ini bahwa ketika Nabi SAW datang bersama para sahabatnya, dan peristiwa ini terjadi pada Umratu Al-Qadha. Ya, disebut dengan Umratu Al-Qadha. Tahun sebelumnya Nabi mau umrah dihalangi. Kemudian Nabi baru umrah di tahun berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Umratu Al-Qadha. Disinilah Nabi dan para sahabat memulai tawaf. Namun ternyata dikomentari oleh orang-orang musyrikin. Kata mereka, orang-orang musyrikin, sesungguhnya akan datang kepada kalian orang-orang yang sudah dibuat lemah oleh demam Madinah. Ya, jadi ini ingin meremehkan para sahabat, paling-paling mereka sudah menjadi orang-orang yang penyakitan. Dari Makkah hijrah ke Madinah. Di Madinah itu kan ada wabah yang disebut dengan Humma Yathrib. Yathrib ini nama lain dari kota Madinah. Ini nama dulu yang kemudian diganti dengan nama Al-Madinah. Humma itu demam. Jadi memang dulu di sana dikenal ada wabah ini. Ya. Dan memang para sahabat di awal kedatangan mereka juga sempat ada yang sakit-sakitan demam. Namun kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk membebaskan Madinah dari wabah tersebut dan memindahkan wabah itu ke tempat yang lain. Ya. Dan terkabul sehingga tidak ada lagi di Madinah wabah itu. Namun orang-orang musyrikin mungkin tidak tahu itu semuanya, sehingga mereka ingin meremehkan para sahabat, ya, mengolok-olok mereka dengan berbincang-bincang sesama mereka bahwa akan datang kepada kalian orang-orang yang sudah dibuat lemah oleh demam Madinah. Maka Nabi SAW ya, ketika mengetahui adanya omongan-omongan seperti itu, beliau pun memerintahkan para sahabat untuk lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Nah, di antara hikmahnya saat itu untuk menampakkan bahwa mereka orang-orang yang kuat, tidak seperti yang disangka atau dibuat olok-olokan oleh mereka musyrikin Makkah. Ya, ternyata para sahabat sehat kuat. Nah, ini asal usul syariat ini. Kemudian ini akhirnya ditetapkan sebagai suatu sunnah, ya. Kemudian ini ditetapkan sebagai suatu sunnah, sehingga sekarang pun tetap disunnahkan melakukan sunnah itu. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi komentar-komentar seperti itu tentunya, ya kan? Namun sunnah ini tetap ada, dan itu adalah menjadi istilahnya sebab, ya, sebab datangnya syariat ini. Ya, misalnya dalam ayat ada asbabun nuzul, ya kan? Sebab turunnya ayat. Kalau hadis ada istilah asbabul wurud, sebab datangnya suatu hadis. Nah, ini diantara sebabnya yang kemudian seperti yang tadi saya katakan akhirnya menjadi suatu sunnah. Ya. Kemudian tentu ini adalah amalan sunnah, ya, yang diusahakan untuk dilakukan. Namun mungkin kondisi tertentu ketika orang kesulitan melakukannya, ya, tidak berdosa tentunya kalau dia tidak melakukannya. Seperti misal di saat-saat sangat penuh sesak, ya kan? Di hari-hari tertentu atau musim-musim tertentu tempat tawaf sangat penuh sesak, ya sulit sekali mau melaksanakan sunnah ini. Apalagi ada wanita-wanita bersama kita, ya tambah kesulitan lagi. Jadi kalau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, maka tidak dilakukan, tidak berdosa, ya. Walaupun tetap, ya, ketika ada kesempatan diusahakan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-222. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah idza istalama ar-rukn al-aswad awwala ma yatuf yakhubbu thalathata ashwat. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah, ketika datang ke Makkah, idza istalama ar-rukn al-aswad, apabila beliau istalama, mengusap, ya, apa ar-rukn al-aswad, ujung atau pojok yang hitam, maksudnya Hajar Aswad, ya. Bila beliau mengusap Hajar Aswad, yakni mulai tawaf, mau mulai tawaf, awalama yatuf, yang pertama beliau lakukan tawaf itu, yakhubbu thalathata ashwat, beliau lari-lari kecil di tiga putaran. Ya, beliau lari-lari kecil di tiga putaran. Pada hadis ini disebutkan juga, ya, tentang romal atau di sini diistilahkan dengan khobab, ya, yakhubbu. Secara makna sama, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menerangkan pada hadis ini bahwa ketika Nabi SAW datang ke Makkah, ya, ketika Nabi SAW datang ke Makkah, beliau melakukan tawaf dengan romal atau khobab di tiga putaran. Ya, jadi ini kandungannya sama dengan yang sebelumnya. Yang artinya bahwa ini kemudian memang menjadi sunnah, ya kan? Ini kemudian menjadi sunnah. Memang di sini tidak disebutkan kedatangan Nabi saat itu kapan, ya. Namun kemudian disimpulkan bahwa, ya, kapan saja seorang datang untuk tawaf, maka dia melakukan sunnah ini. Ya. Dari hadis ini disimpulkan juga seperti yang tadi sempat disinggung, istihbabul khabab wa warramal fil aswati tsalatsatil awal kulliha fi tawafil qudum. Ya. Bahwa disunnahkan apa? Romal tersebut pada semua tawaf yang tiga. Jadi mungkin maksud beliau di sini tidak ada lagi apa berjalan kaki antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Nah ini berarti ada apa tuntunan yang selanjutnya. Ya. Karena tadi disebutkan kalau awal mulanya Nabi dan para sahabat itu ketika romal lari-lari kecil, terkecuali antara dua rukun itu sebelum Hajar Aswad sampai Hajar Aswad ini berjalan, ya kan? Nah di sini disebutkan tanpa pengecualian itu, berarti Nabi terus walaupun antara pojok Hajar Aswad dan pojok sebelum Hajar Aswad juga Nabi seperti itu. Nah ini dipahami oleh para ulama, kalau begitu ini menjadi hukum yang kemudian ditetapkan menghapus yang sebelumnya, sehingga tidak ada lagi berjalan kaki pada tiga putaran pertama yang antara Hajar Aswad dan rukun atau pojok sebelumnya. Ya. Ditegaskan hal ini pada kesimpulan yang ketiga, beliau mengatakan, ya. Al-khababu fil aswati tsalatsatil awal kulliha huwa fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da umratil qada. Fayakunu nasikhan lil mashyi bainar ruknaini fi umratil qada. Li'annahu mutaakhirun wa li'anna adh-dha'fal mani' min ar-ramal fiha qad zala. Kejadian ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ya. Memang di hadis tadi saya katakan tidak disebutkan kapan, namun di keterangan di sini disebutkan bahwa ini terjadi pada umrah setelahnya lagi. Ya, tadi kan umrah itu al-qadha istilahnya, ya. Kemudian Nabi umrah lagi. Ya. Disebutkan bahwa Nabi umrah itu 4 kali, ya. Umrah 4 kali. Tentunya setelah bolehnya umrah ini dari Madinah, ya. Awal kan dilarang, kemudian setelah itu boleh, dan beberapa kali berikutnya Nabi melakukannya. Saya ingat saya disebutkan bahwa Nabi umrah 4 kali. Kalau haji cuma sekali, karena habis itu beliau wafat. Ya. Nah, jadi kejadian ini adalah pada umrah setelah umrah al-qadha. Ya, setelah peristiwa tadi yang orang-orang musyrik menghina itu. Jadi umrah berikutnya. Nah di sini Nabi SAW ternyata ketika tiga putaran pertama terus lari-lari kecil tanpa ada jalannya. Ya. Maka di sini disimpulkan hukum ini kalau begitu menghapus hukum yang sebelumnya. Istilahnya nasikh. Hukum ini menghapus hukum yang sebelumnya. Hukum yang sebelumnya mansukh. Ya, jadi nasikh dan mansukh. Hukum ini menghapus, hukum yang itu dihapus. Ya. Adapun empat putaran berikutnya tetap jalan biasa, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian faedah yang lain yang kita ambil pula dari hadis ini adalah bahwa memulai tawaf dengan apa? Mengusap Hajar Aswad. Ya syukur-syukur bisa mencium Hajar Aswad, namun jelas ini startnya mulainya memang dari sini, ya. Mulainya ibtida itu dari Hajar Aswad, ya. Dan mungkin pada hari yang lain akan dijelaskan nanti terkait dengan mencium Hajar Aswad. Oh, atau sudah kemarin ya telah disebutkan pada hari yang sebelumnya, ya, mencium Hajar Aswad atau kalau tidak ya mengusap dengan tangan. Atau di sini akan dijelaskan nanti berikutnya Nabi juga pernah dengan tongkatnya. Ya. Kalau memang tidak bisa semua, ya dengan isyarat tangan. Disebutkan di sini hadis berikutnya. Al-hadis tsalits wal isrun ba'da al-mi'atain. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala tawafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimu ar-rukna bimihjan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah bin Abbas, Abdullah dan Al-Abbas. Beliau mengatakan tawafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf fi hajjatil wada', di haji wada', ala ba'irin, di atas ba'ir, unta. Yastalimur rukna, beliau mengusap ar-rukna, rukun, yakni pojok, maksudnya pojok Hajar Aswad, bimihjanin, dengan mihjan, yaitu tongkat yang mahniyatur ra's, tongkat yang beliau bawa ketika itu ujungnya bengkok, ya, melengkung atau bengkok, ya. Nah, ini disebut dengan mihjan. Tongkat kan ada yang lurus semua, ada juga yang ujungnya bengkok, ya kan? Kalau yang ujungnya bengkok disebut mihjan. Nah, Nabi ketika itu seperti hadis ini disebutkan bahwa beliau naik unta, ya, tawaf, kemudian beliau mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya itu. Ya. Jadi kesimpulannya dibolehkan mengusap Hajar Aswad dengan cara seperti itu. Ya, jadi terutama pertama di apa, prioritaskan kalau bisa mencium, ya kan? Kemudian juga dahi diletakkan di situ. Kalau tidak bisa, ya dengan tangan, ya mengusapnya, atau dengan tongkat, ya. Kalau tidak bisa juga semua, maka isyarat dengan tangan. Nah, begitu. Kemudian di sini juga ada faedah lain yang kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwa dibolehkan tawaf dengan berkendaraan. Ya. Tidak harus tawaf itu berjalan kaki. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu untuk zaman sekarang, ya, kita bisa mengambil pelajaran penting, ya, yaitu ya berarti diperbolehkan dengan kendaraan tadi. Nah, sekarang ada apa, kursi roda, sekarang ada apa namanya, tandu, ya dulu, tapi sekarang sudah hilang itu. Sempat ada dulu di tandu, orang-orang yang tua, ya, jalan susah, berat atau sakit, nyewa orang untuk membawanya tawaf di tandu, diangkat, dipikul. Nah, sekarang ada kursi roda. Sekarang kursi rodanya pun ada yang tanpa didorong, yaitu dengan listrik, ya. Nah, itu semuanya kita bisa mengatakan boleh apa enggak. Ya. Nah, hadis Nabi ini menunjukkan bahwa itu juga boleh. Ya. Itu boleh karena Nabi juga pernah tawaf dengan naik unta. Justru yang sekarang sulit dan enggak boleh menurut aturan tadi, ya, naik untanya itu. Ya. Kemungkinan enggak boleh, ya, aturan sana, artinya aturan, bukan aturan syariat, tapi tata tertib lah mungkin. Ya, karena sudah kondisi tempat tawafnya sudah seperti itu. Namun sekarang berganti kepada alat-alat yang seperti kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian di sini diingatkan juga oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah terkait dengan mengusap Hajar Aswad, ya. Dan tadi disebutkan boleh dengan tongkat, tentunya ini semua dengan syarat tidak mengganggu orang, ya. Nah, sekarang dengan tongkat ya sangat sulit pula itu, ya, karena orang penuh sesak, tanpa tongkat saja sulitnya minta ampun, apalagi pakai tongkat, wah bisa jadi masalah itu dengan para jemaah yang lain. Makanya di sini beliau mengingatkan bisyarti alla yu'dhiya bihi an-nasa, dengan syarat tidak mengganggu orang-orang. Ya. Kemudian catatan lain dari Syekh Al-Bassam dalam syarah, dalam keterangan hadis ini, jaa fi Muslim ziyadah wa yuqabbilu al-mihjan. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, dan Nabi wa yuqabbil al-mihjan, mencium tongkat itu. Jadi setelah diusapkan kemudian Nabi mencium tongkat itu. Wa akhraja Muslim 'an Ibnu Umar marfu'an annahu istalama al-hajar bi yadihi thumma qabbalaha. Juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar juga, Nabi SAW mengusap Hajar Aswad dengan tangannya kemudian mencium tangannya. Ya. Nah, ini beberapa riwayat yang di situ tambahan keterangan, yaitu apa? Di samping mengusap plus mencium yang dipakai mengusap. Qala fi Fathil Bari wa bihadza qala al-jumhur. Akhirnya disimpulkan oleh beberapa ulama. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ya. Wa bihadza qala al-jumhur. Dengan pendapat ini jumhur ulama berpegang, inna sunnata an yastalima ar-rukna wa yuqabbil yadahu. Sunnahnya adalah mengusap pojok Hajar Aswad itu dan mencium tangannya. Ya. Ketika mengusap dengan tangan, mencium tangan. Dan ketika mengusap dengan tongkat, berarti mencium tongkatnya. Wa idza lam yastati an yastalima bi yadi istalama bi syai' wa qabbala dzalika syai'. Dan apabila dia tidak mampu dengan tangannya, dia bisa mengusapnya dengan sesuatu. Nah, seperti tadi, tongkat. Dan dia mencium sesuatu tadi. Ya. Nah, ini kesimpulan beberapa ulama atau mayoritas para ulama. Faedah yang lain yang kita petik dari sini enggak terkait dengan bab haji atau umroh atau tawaf. Namun ini juga cukup penting ya sebagai tambahan ilmu. Kisah Nabi menaiki unta dalam tawaf dan keliling di situ menunjukkan bahwa kotoran unta tidak najis. Ya. Karena umumnya namanya hewan ya di kakinya kan terselip-selip kotorannya ya kan, apalagi model sepatu unta seperti itu kan mungkin sekali enggak dicuci kan. Ya. Nah, sementara ini keliling di mana? Keliling di masjid ya kan. Keliling di masjid sampai nyium Hajar Aswad atau mengusap itu kan berarti dekat sekali dengan Ka'bah. Jadi ini kan Masjidil Haram. Masjid. Ya. Naik unta, muter-muter sampai 7 kali. Nah, ini diambil suatu pelajaran oleh para ulama. Ini termasuk salah satu yang mendukung pendapat bahwa kotoran unta tidak najis. Yang juga di samakan dalam hal ini hewan-hewan yang boleh dan halal dimakan. Ya. Ini bab najis atau tidak najis ya. Bukan bab kotor atau tidak kotor secara pandangan manusia. Kalau pandangan manusia kotoran hewannya kotor ya. Namanya juga kotoran kalau bab ini dalam bahasa kita. Tapi pembahasan kita adalah najis atau tidak najis. Nah, kesimpulannya mendapat banyak ulama bahwa itu tidak najis. Ya. Jadi sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.